Mokel sendirian aja kakak. Mokel, yang enak sekalian. Gas! Ini perjalanan mokel kita di bulan Ramadan. Ganggu mokel aja nih orang. Gas! Sampai akhirnya kita sampai di tempat mokel. Tapi... mau mokel ada aja cobaannya. Paling bener ya mokel ini. Oh, mau kelapa. Setelah diterpa cobaan, emang paling enak mokel. Mau kelapa. Hydro Coco, alami dari air kelapa asli Indonesia, alami segarnya. Don't stop memaafkan di bulan Ramadan. Di saat banyak cobaan, don't stop untuk menolong. Mau apapun di depan mata, don't stop now. Kan ada Hydro Coco. Tiap mudahan ada hikmahnya, tiap cobaan cobain Hydro Coco.